Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Tauhid. Masuk pada bab yang baru, telah kita menyelesaikan pembahasan tentang larangan mempermainkan dan mengolok-olok apa yang telah menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menghina atau merendahkan, mencela, mengolok-olok ayat Al-Quran, demikian pula sunnah, ataupun mencela Allah dan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Maka meskipun seorang ketika melakukan hal itu dalam kondisi bermain-main atau bercanda, ya, sendal gurau, maka ini tentunya tidak pada tempatnya. Dan akibatnya fatal. Ya, bisa membatalkan keimanannya. Ya, karena ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, seorang muslim wajib untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memuliakan, menghormati, dan haram hukumnya untuk merendahkan. Terkait dengan Al-Quranul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu, tentunya satu kemungkaran dan sangat disayangkan ketika ini muncul dari sebagian tokoh. Ya, sebagian tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, ketika mendapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang anjuran untuk mencelupkan ekor lalat yang hinggap di sebuah bejana, air ataupun makanan yang basah, ya, Nabi perintahkan untuk dicelupkan ketika ada seekor lalat hinggap di sebuah bejana, air ataupun makanan yang basah. Kemudian kata Nabi, ya, "Baliumisu," hendaklah ia celupkan sekalian, dimasukin. Kemudian ambil kembali lalat itu, kemudian buang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dikarenakan pada salah satu sayapnya itu ada racun, dan sisi sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Nah, sebagian mereka, tokoh ikhwan muslimin, tidak percaya. Bahkan mengingkari. Bahkan mengolok-olok. Ya. Kata dia, kalau seandainya ya, ada dokter kafir yang meneliti dan menyatakan bahwa pada lalat itu ada bakteri atau ada kuman, ya, yang bisa menimbulkan penyakit, ini lebih saya percayai dan lebih saya ambil pendapatnya daripada hadis ini. Alhamdulillah. Ini ya, mengerikan. Lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wal hadithu sahih. Dan Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, oleh karena itu penting bagi kaum muslimin untuk ya, terus mengikat dirinya dengan ilmu. Ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari syariat Allah, ya, terutama dalam permasalahan tauhid dan akidah, itu akan menguatkan imannya dan akan semakin meningkatkan kecemburuannya, sehingga dia menjadi orang yang peka dan sensitif. Hal-hal yang bisa menimbulkan sikap merendahkan, meremehkan, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala ataupun syiar Allah, ya, maka dia pun tinggalkan itu semuanya. Termasuk Al-Quranul Karim. Ini wajib untuk dimuliakan. Ya, ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, tidak direndahkan. Atau di tempat-tempat yang memang disinyalir akan direndahkan. Yang meletakkan mushaf di bawah, atau menjadikan mushaf tempat menyimpan sesuatu, ya, entah itu surat ataupun uang, selipkan di situ. Ini ya, su'ul adab, adab yang buruk. Ya. Atau meletakkan sesuatu di atas mushaf. Ya. Selain mushaf. Ya, misalkan apa, kacamata atau bolpen, ya, buku atau yang lainnya di atas mushaf Al-Qur'anul Karim. Ini pantasnya untuk tinggalkan. Letakkan mushaf yang paling atas, atau meletakkan makanan, minuman di atas mushaf, ini ya, tidak dibenarkan. Ya. Zalika wa may ya'zim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikian itu bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu menunjukkan ketakwaan dalam hati. Ya. Kemudian kita masuk pada bab yang baru. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun qalullahi ta'ala, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra. مسده لا يقولن هذا لي. باب فرمان الله سبحانه وتعالى yang dinukilkan dari ayat yang ke-50 dari surat Fussilat. Silakan dilihat Fussilat ayat ke-50. Dan ini dijadikan sebagai ya pembahasan dalam bab ini. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a fasadhu la yaqulanna hadha li. Demikian pula ayat yang kedua dan hadis insyaallah nanti akan disebutkan, yang intinya barakallahu fikum, bab ini menjelaskan tentang wajibnya seorang untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan haramnya untuk kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka di sini disebutkan ya, pada ayat yang pertama atau dari yang pertama Allah menyatakan wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masadhu. Ya, dan ketika kami timpakan ya, kami rasakan kepada manusia rahmatan minna, rahmat dari kami. Ya, min ba'di dharra amashadhu, setelah ya, keburukan, kemudaratan, sesuatu yang menyakitkan, ya, telah menimpanya. Maka justru dia mengatakan, la yakulanna hadha li, maka sungguh, ini adalah hakku. Perhatikan, ayat ini mensyaratkan bahwa seseorang, ketika menisbahkan sebuah nikmat yang ia dapatkan, ya, dia mendapatkan sebuah kelapangan, ya, rezeki, jabatan, ya, ataupun menjadi juara, ya, mendapatkan nikmat ini, fasilitas ini, fasilitas itu, semuanya rahmat. Yang jelas nikmat. Nah, apabila seorang menisbahkan nikmat itu, ya, semata-mata karena amalannya, karena usahanya, karena jerih payahnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nisbahkan kesuksesannya dalam usaha, dia nisbahkan ya statusnya sebagai juara, dia nisbahkan posisi ataupun jabatannya kepada dirinya. Berhasil usahanya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Ya, karena predikatnya sebagai ini, sebagai itu. Apa ini? Ya, ada salah satu bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik. Subhanallah. Kadang gak terasa ya. Pada diri kita kadang muncul. Kita melakukan sesuatu. Ya. Bahkan kita sebagai arsitek atau sebagai tukang ya. Membuat rumah, mendesain. Ya, karena kita punya pengalaman di situ. Kemudian tiba-tiba ada yang memuji. Ya. Bagus sekali ini gambarnya. Wah, kokoh sekali desainnya. Ya, atau pujian-pujian yang serupa. Sehingga menjadikan dia pun lupa bahwa keahliannya, ya, skillnya, kemampuannya untuk buat ini, untuk buat itu. Ya, sehingga dia pun dipakai ilmunya, pengalamannya. Ya, bisa desain ini, bisa desain itu, bisa buat ini, bisa buat itu. Dia lupa. Ya, ketika dapat pujian, langsung dia pun mengatakan, Hazali. Nah, ini memang saya ini. Karena memang saya ini dikenal. Ya. Skillnya demikian. Saya ini arsitek yang terkenal. Saya ini desainer. Saya ini kan tukang senior. Ya, sudah 30 tahun. Ya. Lebih tua nukangnya misalkan daripada umur saya misalkan. Nah, oh hasil. Dia nisbahkan. Ya, status-status tadi, apa yang didapatkan berupa nikmat, ya, keutamaan atau kelebihan, skill, kepada dirinya sendiri. Maka ini ketahuilah termasuk syirik. Jadi, syirik itu jangan dikira cuma sujud kepada berhala, nyembah kepada patung, ya, berdoa kepada kuburan, meminta syafaat kepada orang yang telah mati, ataupun kepada wali, istighosah kepada nabi, ya, itu syirik. Menyembelih kepada selain Allah, ya itu syirik. Bernazar untuk selain Allah, naam itu syirik. Lah, termasuk syirik adalah ketika seorang menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata bukan orang lain. Gak jauh-jauh, ya dia sendiri. Ya. Akan-akan jadi berhalanya itulah. Na'udzubillah. Ya, bukan batu, bukan kayu, bukan berhala, bukan patung, bukan kuburan yang dia hendak sejajarkan, yang hendak ia samakan dengan Allah. Ya, tapi justru dirinya sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, ketika dinisbahkan ya, keahliannya, skillnya, kemampuannya ini dan itu ya kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, bahaya seperti ini. Ujub. Ini termasuk syirik. Ya. Ujub. Berbangga dengan apa yang dia dapatkan. Ini syirik. Dapat posisi ini. Ya. Dapat pujian. Dapat popularitas. Tenar. Wah, ini kan karena saya pintar ngomong. Karena ini kayak saya ini pintar retorika. Ya. Karena saya ini bisa pintar melobi ini dan itu. Sehingga menjadi terkenal. Ya, menjadi pengacara yang kesohor, ya. Macam-macam. Ini satu, menisbahkan ya nikmat itu kepada hasil dari jerih payahnya dan usahanya. Atau yang kedua, dia nisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia menyangka bahwa dia berhak untuk mendapatkan itu. Ya, ini lebih samar lagi. Alhamdulillah. Dia nisbahkan, dia menyandarkan nikmat itu, keahlian itu, skill itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan. Tapi, ini ada tapinya. Dia menyangka Bahkan dia meyakini bahwa dia berhak untuk mendapatkan itu. Berhak untuk mendapatkan keahlian itu. Berhak untuk mendapatkan kemampuan itu, skill itu. Berhak untuk mendapatkan posisi dan jabatan itu. Berhak untuk mendapatkan pujian itu. Ya, jadi, ya, tidak semata-mata bahwa itu adalah merupakan anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Bukan. Tapi itu karena dia memang berhak untuk mendapatkan itu. Lebih samar lagi dari yang pertama. Ya. Makanya seperti ini, dia menganggap tinggi. Menganggap dirinya hebat, pantas, dan layak. Ya, ketika Allah lapangkan rezekinya, Allah tinggikan jabatannya, Allah masyhurkan namanya, Allah buat enak hidupnya, dia mengatakan, ya karena saya pantas dapat seperti ini. Ya, saya kan orang yang baik, saya kan ya suka memberi, saya kan ringan tangan, saya kan gak pernah menyakiti orang, makanya saya pantas seperti ini. Nah ini, dia anggap atau menyangka bahwa dia berhak untuk mendapatkan itu, nah ini bahaya. Ya, ini termasuk ya, perbuatan ta'ali wa tarafu, menganggap tinggi, menganggap dia itu memang orang yang layak dapat itu. Ya, jadi bukannya bersyukur kepada Allah, tapi dia malah ya seakan-akan menganggap itu biasa, bukan nikmat dari Allah. Meskipun dia sadarkan ya, ini pemberian Allah, tapi memang saya pantas dapat ini dari Allah. Nah. Allah musta'an. Maka di sini barakallahu fikum. Ini ya korelasi atau hubungan ya bab ini dengan kitab tauhid. Bahwa bab ini yang membahas tentang salah satu jenis dari kesyirikan yang tentunya apabila dilanggar akan merusak kesempurnaan dan kemurnian tauhid seorang muslim ataupun muslimah. Nah. Kemudian kita baca apa yang disebutkan ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 50, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu, sayaqulanna hadza li." Apabila ya, kami rasakan kami berikan kepada mereka nikmat dari kami, kata Allah. Seseorang diberikan nikmat setelah sebelumnya dia mengalami masa sulit, setelah sebelumnya dia mengalami musibah dan bencana, kemudian Allah selamatkan, Allah ganti ya dengan nikmat ya. Nah, seperti pada hari-hari ini sebagian tempat ya, di negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dan kaum muslimin dari musibah, dan sebagai teguran peringatan kepada umat Islam secara khusus untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kesyirikan ya. Nah, yang banjirnya ya di wilayah Kalimantan ataupun gempanya di Sulawesi, longsornya di Jawa atau di tempat-tempat yang lain yang korbannya tidak sedikit, ya, baik harta benda, tempat tinggal, rumah, bahkan nyawa, sebagian hilang, dan sebagian tidak diketemukan, tertimbun. Ya. Nah, mungkin sebagian selamat, alhamdulillah. Maka jangan sampai ya, yang Allah selamatkan dari musibah tadi. Ya, kemudian dia mengatakan seperti Allah sindir, ya, sebagaimana yang Allah singgung dalam ayat ini, la yaqulanna hadza li. Oh, ini memang hak saya, memang saya pantas selamat dari musibah ini. Saya kan orang yang baik. Nah, ini bahaya. Nah, rumah saya utuh, yang lain hancur semuanya. Ya, pantas, saya kan hebat. Nah, misalkan, saya kan soleh, saya kan banyak sholatnya. Ya, manjur doanya. Ini seperti ini. Ini juga kurang iman. Ya, kurang iman. Ya, Allah musta'an. Jangan sampai ya. terucap dari lisan kita, ya, ucapan-ucapan yang menunjukkan kita ini kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Oleh karena itu, di antara penafsiran para ulama salaf terkait dengan ayat tadi dalam surat Fussilat ayat ke-50, kata beliau, qala Mujahid, berkata Mujahid, Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Kata Mujahid ketika menafsirkan ayat tadi terkhusus pada penggalan yang terakhir, la yaqulanna hadza li, ini adalah hak saya. Kata Mujahid, ya, hadza bi'amali. Kenapa saya dapat ini? Kenapa saya dapat nikmat itu? Ya, karena ini adalah hasil jerih payahku. Karena ini adalah hasil, ya, usahaku, perbuatanku, amalanku. Ini satu. Atau maknanya kata Mujahid, wa ana mahkukun bihi, dan saya berhak untuk mendapatkan itu. Ya, kenapa kamu dapat ranking satu, nak? Ya, karena saya pintar, bih. Ya. Kenapa kamu dinaikkan posisinya? Ya. Sebagai ini, sebagai itu, posisinya, jabatannya, ya, di perusahaannya naik, misalkan, ya kan, saya berhak dapat ini, saya kan lama, saya kan senior, itu bekerja sekian puluh tahun. Nah, ini berarti nggak sadar dia. Ini ucapan-ucapan orang yang memang tidak tahu diri. Ya, tidak mengetahui tentang kadar dirinya. Ya. Bahwa sesungguhnya apa yang dia dapatkan itu adalah murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan dan Allah Maha mampu untuk mencabut semuanya dari Anda. Ya. Meskipun tentunya, ya, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang itu, ya, bisa memiliki skill, pengalaman ataupun bisa buat ini, bisa buat itu, kadang jabatannya naik, ya, itu karena, ya, ada sebab, ya kan gitu. Sebabnya apa? Ya, karena dia ulet, ya, dia rajin, waktu belajar, ya, teliti orangnya. Ada sebab yang jelas memang betul. Hanya saja ketika seorang itu menisbahkan itu murni kepada sebabnya saja, yani kepada dirinya sendiri, maka ini yang kurang adab. Kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kepada dia kemauan, keuletan, kerajinan, sehingga dia orang itu teliti. Allah yang memberikan semuanya itu. Kemudian juga hasilnya. Sehingga dia menjadi orang yang terpandang, orang yang dikenal, punya skill, ya, dipanggil ke sana kemari karena punya pengalaman. Ya. Nah, maka yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menciptakan akibat. Penting. Maka jangan sandarkan nikmat itu kepada sebab semata. Dan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang saja misalkan. Ya. Dia sembuh dari penyakit. Alhamdulillah, karena minum obat ini, minum obat itu, ya, kemudian disandarkan, alhamdulillah, ya, tersembuhkan obat ini. Murni, itu secara lisan terucap dan secara keyakinan memang kayak gitu. Menisbahkan kesembuhan kepada obat. Ini syirik. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa obat itu memang ada hubungannya dengan penyakitnya, ya, secara klinis, secara medis, secara tajrubah pengalaman, ya, memang ada hubungannya, ada kaitannya. Dia tadi coba ini memang bisa menyembuhkan, ya, tapi yang bisa menyembuhkan, ya, atau yang menjadikan obat itu sebagai sebab kesembuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun ingin menyandarkan kesembuhan, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sadarkan kepada obat itu semata. Tidak boleh. Ini yang ada hubungannya memang. Terlebih kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Yang lebih parah itu syirkul akbar. Menyandarkan kesembuhan kepada batu, kepada kayu yang berupa jimat. Kepada keris, hanya syirkul akbar. Apa hubungannya? Tidak ada hubungan. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat tadi, kata beliau, yuridu min indi. Dan ini adalah hakku. Ya. Dikarenakan apa yang ada pada diriku. Itu berupa kemampuan tadi. Ya. Nah, kok kamu berubah sekarang? ya, setelah kamu dikenal ya, diundang dan dipakai tenagamu, pengalamanmu, skillmu, keahlianmu, kamu berubah sekarang, hidupmu tambah enak ya, misalkan sebagai arsitek ya, sebagai desainer ini ya, dan ini desain itu mampu dalam bidang-bidang tertentu, akhirnya menjadikan ya, di hidupnya tambah ya nikmatnya. Maka dia mengatakan ya, ini memang karena keahlian saya, ini karena skill saya, main banyak. Penting untuk belajar tauhid dan aqidah agar kita menjadi hamba yang tahu kadar diri kita. Bahwa kita adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ya sebelum melihat kepada orang lain, kepada diri kita sendirilah. Waktu kita lahir, kita ini punya apa? Lahir dalam kondisi bayi, lemah ya. Nah, yang ketika dicubit saja kita enggak bisa melawan, enggak bisa nolak. Ada yang nyubit, yang ketika kita nangis waktu kecil, waktu di bayi. Oh, bisa apa-apa, lemah. Ya, kemudian Allah jadikan ya dia semakin bertambah usia, bertambah hari, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun, tambah kuat, tambah fisiknya, tambah ya besar, ya dewasa. Akhirnya dia belajar ini, belajar itu, punya skill, punya keahlian, punya kemampuan, Allah yang memberikan semuanya. Dan kalau misalkan Allah takdirkan dia mengalami masa tua, akan berkurang kembali itu kemampuannya. Secara fisik, ya berkurang lagi itu. Ya, ketajamannya, ya, ketajaman pandangannya, ketajaman penglihatannya, pendengarannya, sensitivitasnya apa namanya, kulitnya juga sudah mulai berkurang ya, tidak sensitif lagi. Apalagi yang jelas fisiknya sudah mulai loyo, jalan sudah mulai bungkuk-bungkuk, kadang bagian pakai tongkat ya. Makanan yang awalnya masih bebas waktu muda ya, sudah usia senja ya, sudah banyak pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, menunjukkan sudah nggak normal gitu. Nah, orang ngomong teriak ya, seperti orang bisik-bisik begitu, kenapa? Pendengarnya sudah nggak normal. Melihat yang dulu jarak 100 meter masih tajam ya, masih bisa ditebak ini siapa orang 100 meter. Nah, sekarang 10 meter sudah rampun, sudah kartu, siapa kamu? Ya, tapi dengan suaranya kenal, ya. Tapi wajahnya sudah nggak bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini sudah nggak normal lagi. Fisik kita mulai berubah. Orang sudah seperti itu, sudah bernikmat. Bisa Allah rubah itu. Allah balik. Ya. Allah yang memutar keadaan manusia. Ya. Seperti roda kehidupan. Yang mungkin sekarang di atas bisa jadi nanti di bawah, yang sekarang di bawah bisa jadi naik ke atas, yang sekarang miskin bisa jadi nanti bisa kaya, atau sebaliknya yang kaya jadi miskin, yang sekarang posisinya jabatannya tinggi mungkin akan rendah nanti di bawah jadi rakyat biasa, yang awalnya pinter menjadi kurang kepinterannya, bahkan menjadi pikun. Alhamdulillah ada juga yang kayak gitu, semuanya akan berputar itu karena Allah memang akan menggilirnya. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau rahimahullah, innama utituhu ala ilmin indi. Kata beliau, dalil yang kedua tentang wajibnya syukur menisbahkan nikmat kepada Allah adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Ya Allah berfirman, innama utituhu ala ilmin indi. Ya sesungguhnya ya, aku diberikan nikmat itu berdasarkan ilmu yang ada pada diriku. Berdasarkan ilmu atau karena ilmu yang ada pada diriku. Mirip dengan ayat yang sebelumnya. Kata Qatadah, Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, salah seorang murid dari Abdul bin Abbas juga mufassir, kata beliau, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Saya diberikan nikmat ini, saya diberikan kemampuan ini, saya diberikan skill ini, skill itu, mampu ini, mampu itu. kata Qatadah maksudnya dikarenakan ilmu yang ada pada diriku biwujuhil makasid. Ya. Karena ilmu yang ada pada diriku tentang sisi-sisi pekerjaan. Atau kalau sekarang ya, kenapa kamu sukses? Ya, karena saya kan jago kalau masalah trik-trik bisnis, tahu, ngerti, paham. Saya kan ekonom, saya kan sarjana ekonomi, saya kan master, magister ini ya, urusan ini, urusan itu. Saya ngelotok untuk teori-teori ekonomi, saya praktekkan sekarang. Saya kan urusan manajemen ini, manajemen itu. Ya, tips-tips sukses dalam usaha, saya kuasai semuanya itu. Saya sudah malang buana, sudah keliling dunia. Makanya saya sukses. Nah ini sindiran. Ya. Sekaligus celaan dan kecaman kepada orang-orang yang menisbahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya karena murni keahliannya, keilmuannya. Ya. Wa qala akharun, sebagian lagi menafsirkan atau menjelaskan, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Yaitu kenapa saya diberikan ini? Ya, saya diberikan ini karena aku mengetahui bahwa saya berhak untuk mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip kan yang sebelumnya? Mirip. Ya, karena saya berhak untuk mendapatkan ini. Yang lainnya enggak berhak. Nah. Allahu musta'an. Alhamdulillah. Mengerikan sekali kesyirikan itu. Ya, kadang berjalan ya, terus menghantui kita. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kesyirikan itu seperti ya, langkah-langkah semut hitam ya di atas batu hitam di tengah gelapan malam. Kadang enggak terasa itu masuk dalam kalbu kita. Ya, dalam hati kita kadang enggak terasa itu. Tiba-tiba muncul. Kalau kita enggak belajar, enggak tahu yang kayak gini-gini nih. Ya, tapi biasa dan sah-sah saja orang cepat-cepat ngomong, mau kamu sekarang hidupnya enak, sukses kamu. Ya, nah, saya pantas kayak gini. Biasa dia ngomong kayak gitu, karena gak punya ilmu. Kita yang sudah belajar geleng-geleng kepala, ini orang gak tahu diri. Ya. Nah, wahada makna qawli Mujahid. Dan ini makna ya, yang serupa dengan perkataan Al-Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, yaitu utituhu ala syarafin. Ya, aku diberikan oleh Allah nikmat ini karena kemuliaan yang ada pada diriku, karena keutamaan yang aku miliki. Ya, karena kemuliaan dan kelebihan yang aku miliki. Jadi intinya barakallahu fikum, di sini seorang tidak diperbolehkan untuk menyandarkan nikmat yang dia dapatkan itu kepada kemampuan dirinya sendiri, kepada skillnya, kepada keahliannya sendiri. Apa yang kedua, tidak boleh juga untuk meyakini atau menyangka bahwa dia yang berhak untuk mendapatkan nikmat itu dari Allah. Dia memang layak untuk mendapatkan itu. Sehingga, na'udzubillah kalau misalkan Allah enggak beri dia nikmat itu, dia merasa menyesal. Saya ini sudah sedekah sekian lama. Saya sudah sholat sekian tahun. Saya ini sudah baca Quran khatam setiap bulan sekali minimal, bahkan bisa lebih, tapi kok rezeki saya nggak nambah-nambah ya. Jadi dia merasa kayak ibadahnya sia-sia itu lah. Kenapa? Karena ternyata Allah menahan rezekinya darinya. Ini. Karena dia merasa dia orang yang berhak mendapatkan nikmat dari Allah. Dia berhak untuk mendapatkan fasilitas dari Allah yang lebih. Ini kan aib. Menunjukkan kebodohan dia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di sini terakhir yang penting bagi kita, kesimpulan dari itu semuanya adalah pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana syukur kepada nikmat Allah itu ya harus memenuhi tiga rukunnya. Yang pertama al-i'tiraf bi ni'matillahi fil qalbi. Kita mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan wahai manusia melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sana 'ala Allah bil lisan. Kita memuji Allah dengan lisan kita. Ya. Alhamdulillah. Lisan. Hati kita mengakui, lisan kita berucap. alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan alhamdulillah tapi hatinya meyakini bahwa saya pantas, saya ini layak, saya kan hebat, saya kan ini. Oh enggak, ini enggak nyambung namanya. Ya lisannya seakan-akan memuji Allah tapi hatinya itu menganggap dia yang berhak untuk mendapatkan itu. Eh, ini kurang. Akui itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini ya. Bukan karena itu menjadi haknya. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yuridil mun'im. Melakukan ya dengan anggota badan kita ya sesuatu yang menjadikan ridha zat yang telah memberikan nikmat dan fasilitas kepada kita selama ini, yaitu memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmatnya bertambah justru malah menjadikan bumerang bagi seseorang, menjadikan dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Musibah. Kata sebagian salaf, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Ya, setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, bahkan sebaliknya menjadikan anda jauh dari Allah, tambah enak atau tambah jauh dari Allah. Ya, maka ini sesungguhnya bukan nikmat, tapi baliyah, musibah, na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab, sambil disini insyaAllah semoga bermanfaat sedikit apa yang kita bahas pada malam hari ini. Atas kelebihan ataupun kekurangan mohon maafkan, dan insyaAllah masih dilanjutkan nanti pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.